selamat datang di Bedah Buku Surabaya 1945-2010 1945-2010 Neighborhood, State, and Economy in Indonesia, City of Struggle. Ini kebetulan kita ada pengarangnya sendiri, Robbie Peters. Dia antropolog dari University of Sydney. Dan acara ini merupakan bagian dari agenda kami dengan proyek yang kita namai Ayore. Proyek ini adalah platform kolaboratif terbuka yang kami olah dengan berbagai individu dan komunitas dengan tujuan untuk merekam, menghubungkan, dan memberdayakan warga, ya kita semua ya, ya dan kota Surabaya. Nah, media utama kita memang website ini. Jadi ini memuat seputar cerita, berbagai cerita seputar kota. Tema utama kita adalah kota, budaya, kerja, desain, dan kehidupan di Surabaya yang berhubungan dengan Surabaya dan kota. Ini juga bisa diakses di handphone, di laptop juga bisa, komputer. Dan kita menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, teman-teman di Jakarta, Makassar, Yogyakarta, dan Semarang. Jadi itu sekilas tentang Ayore. Informasi lebih lengkapnya nanti bisa dilihat langsung di websitenya di ayore.org. Nah, jadi kita langsung aja sekarang ngomongin tentang bukunya. Buku ini menampilkan sejarah Surabaya. Buku ini menampilkan sejarah Surabaya berdasarkan penelitian etnografis Robbie di Kampung Dinoyo. Nah, ini memberi kita beberapa perspektif baru mengenai momen-momen penting sejarah Indonesia, mulai dari perjuangan kemerdekaan, hancurnya PKI, kampanye anti-Petrus, penembak misterius, kemudian juga ada Kampung Improvement Project, KIP, yang kayaknya banyak orang di sini juga tahu, kemudian jatuhnya Orba dan munculnya demokrasi, dan kampanye Kota Kebun Renewal Project itu. Jadi saya tidak panjang-panjang, ini maksud saya kita Robbie bisa memaparkan tentang bukunya sendiri, kemudian nanti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Saya minta juga teman-teman untuk mematikan atau membisukan handphone masing-masing. Kalau mau retweet boleh, nanti retweet aja ke @ayore_org. Itu dulu. Silakan Robbie. Ya. Terima kasih untuk undangan ini, Katrin. Saya agak bingung, nggak tahu apa yang saya harus menjelaskan tentang buku saya. Tapi saya mungkin ingin sebutkan metode saya dulu ya. Dan kenapa saya pilih Surabaya, kenapa saya pilih Dinoyo ya. Dan dari itu mudah-mudahan itu akan kelihatan bagaimana buku ini bisa keluar tentang Surabaya dan kenapa itu dapat bentuk seperti ini dengan cerita-cerita yang ada di dalam ya. Terus ini ya, saya saya masuk ke universitas di Australia dari kaum working class, kaum bawah, dan saya kepingin menceritakan atau memecahkan dunia dan ini banyak orang sudah pernah dengar kata ini ya, pepatah ini, orang kelas bawah nggak punya suara ya. Di suaranya mereka dibawa dan dimajukan oleh orang lain, oleh orang dari kelas yang lebih tinggi. Jadi bagaimana memajukan suaranya orang kelas bawah tanpa bantuan oleh orang dari kelas atas, ya. Saya kepingin begitu aja. Tidak di sini, di mana-mana aja. Tapi saya punya teman di sini, dia kerja di dalam BPS, Biro Pusat Statistik. Dan saya kira itu hubungan yang cukup kuat, ya. Saya bisa pilih Surabaya, dan saya dengar, saya sudah tahu dalam antropologi dan seumumnya di dalam studi-studi tentang Indonesia, nggak ada banyak orang yang menulis tentang Surabaya. Ya. Memang ada banyak buku sekarang tentang Surabaya, dan saya bisa menjelaskan nanti kenapa banyak buku itu sudah tertib. Tapi kebanyakan studi itu dari tentang Jogja, ya, tentang Bali, tempat-tempat enak untuk hidup, ya. Jadi saya kira, dan saya dengar aja, wah, Surabaya itu kota yang panas, orang-orangnya kasar, terus nggak enak di situ. Itu kota industri. Oh ya, cocok, saya mau ke situ. Nggak ada banyak orang barat di situ. Okay, saya mau ke situ aja, lebih bagus itu. Dan itu kota pahlawan, banyak orang nekat-nekatan, berani melawan Belanda di situ. Oh, cukup bagus, cukup cocok menurut saya untuk apa penelitian saya. Terus saya tunggu dua tahun, waktu saya masuk S3, saya harus tunggu 2 tahun sampai saya bisa dapat apa visa penelitian, ya. Dan itu tidak sengaja menguntungkan saya, ya. Saya masuk S3 pada tahun 96, dan harus tunggu lama sampai apa beasiswa saya hampir habis. Tapi saya beruntung karena saya turun di sini pada bulan Januari 98. Dan gak ada orang waktu itu yang akan tahu apa yang akan terjadi di Indonesia pada tahun itu, ya. Saya tahun sebelumnya memang sudah datang ke Surabaya, ya, tapi saya dapat visa selama setahun untuk melakukan penelitian pada tahun itu. Dan banyak orang barat mau keluar tahun itu karena takut, karena kejadian yang terjadi, ya, turunnya Soeharto, banyak unjuk rasa, jadi Departemen Luar Negeri di Australia suruh semua orang Australia untuk kembali. Tapi karena itu bahaya dan itu, tapi saya didinoyo, ya, di sama teman-teman di gang kecil. Saya aman sekali di dalam kampung, ya. Waktu itu plaza-plaza yang terbakar, bukan kampung-kampung waktu itu. Jadi kampung itu tempat yang paling aman waktu itu. Jadi kenapa saya pilih Dinoyo? Ya, saya masuk ke kampung lain, dan saya punya teman inap dengan rumah teman, dia tinggal di daerah Bratang, di kampung sana, di daerah Bratang, terminal Bratang. Nah, maaf ya kalau ada orang yang sini dari kampung itu. Tapi saya masuk situ enggak senang saya. Orang-orangnya enggak ramah, enggak mau ngomong, enggak mau senyum. Nah, saya diganggu anaknya kiai di situ. Dia agak gila, dia mau apa namanya, pegang-pegang di mana-mana. Dia laki-laki. Saya enggak terlalu senang, ya. Oh, ini enggak. Terus saya sangat panas di Surabaya waktu itu, ya. Dan saya senang lepas baju, tapi enggak boleh. Lepas baju enggak boleh. Di dalam rumah enggak boleh juga. Enggak senang sama sekali saya. Tapi saya tahu saya harus tinggal di dalam kondisi seperti ini selama 1 tahun, bagaimana saya bisa tinggal dalam kondisi seperti ini. Dan diajak ke dalam mall dan itu, dan saya bosan sekali, wah nggak enak. Terus saya di Departemen Imigrasi di apa ditemani seorang Australia, ya, dia terus menerus senyum pada saya, wah, sampai saya harus jawab, harus ketemu dia, ya, harus salam tangan. Dia bilang, kamu mau apa di sini? Saya mau penelitian. Terus kamu cari apa? Saya cari kampung yang cukup bagus untuk saya aja, yang miskin, yang benar-benar kampung asli itu. Dia bilang, wah, saya tahu ada kampung yang seperti itu, namanya di Noyo. Saya kira nggak mungkin orang Australia akan tahu, akan bisa ajak saya ke dalam kampung yang sangat cocok untuk saya, nggak mungkin. Tapi saya waktu itu apa dalam bahasa Indonesia nekat, desperate, ya, sangat harus dapat kampung yang cocok. Dan saya ikut dia aja. Dia bilang, oh, istri saya dia perawat dan ada rekan dia yang tinggal dekat rumah yang mau dikontrakkan. Terus saya ikut dia ke di Noyo. Dia pakai apa mobil roda empat, terus parkir di depan Susana Donat itu. Nggak bisa masuk di Noyo, banyak tukang becak di depan Gang 9. Terus saya langsung turun dari mobil, baunya apa sungai Kalimas, baunya roti dari Paulus, pabrik Paulus, dan campuran baunya itu enak, saya senang. Terus masuk ke Gang 9, itu sudah kelihatan ada banyak warna di situ, nggak tahu sinar matahari turun di Gang 9 pada saat itu atau apa. Perempuan-perempuan pakai pakaian yang yang biasa aja, yang seperti pakaian yang mereka pakaian tidur atau apa. Mereka sangat santai, ya, sangat seperti nikmat kehidupannya. Mereka senyum terus ada tukang becak yang lewat, sangat tua, merokok seperti ini, berarti nggak ada tenaga tapi bisa naik becak. Banyak burung-burung yang di dalam apa sangkar tergantung dari genteng di mana-mana. Dan saya masuk terus di pertigaan itu, saya mau belok kanan, ada orang-orang yang minum bir, cokre itu apa spiritus itu, mereka minum itu dan mau ajak saya minum. Dan saya ikut teman saya, orang pegawai negeri itu, dan dia tidak senang lakuan seperti mainan seperti itu. Jangan ikut mereka, Robby. Dan saya lihat mereka enggak pakai baju, ote-ote mereka, ya. Dan ya, terus saya lihat rumah kontrak itu, dan itu sangat sederhana tapi baru, ya, dan bersih. Sangat bersih, dan itu pentingnya kalau rumahnya bersih itu aja yang bagus. Tetangganya ramah sekali. Dan saya sewa rumah itu dari seorang Madura. Waktu itu saya menikah dengan orang perempuan dari Jepang. Dari Jepang, ada orang Jepang di sini. Perempuan. Mungkin saya bisa menikah lagi. Jadi saya di Noyo dan ini saya waktu itu di Surabaya, saya hanya main di universitas, di kantor-kantor pemerintah, dinas pemerintah, harus pakai pakaian seperti ini, harus pakai sepatu, apa kaos kaki. Panas, harus tunggu orang, tunggu teman, keringat terus. Oh, nggak senang Surabaya waktu itu. Tapi masuk di Noyo, lepas baju, pakai apa, jana pendek, senang. Itu aja. Di Noyo itu menjadi tempat yang cocok untuk saya, ya, untuk apa kehidupan saya aja. Tapi dari itu, di Noyo tidak sengaja menjadi kampung yang juga cocok untuk melihat sejarah Surabaya. Saya bisa lihat sejarah Surabaya dari sisinya Dinoyo dan Nagel, Bagong, dan daerah-daerah itu. Dan saya perlahan-lahan tahu, oh ini daerah yang tertarik, ya. Kalau saya diajak ke dalam kampung-kampung di sekitar Penele, Plampitan, seperti yang banyak-banyak apa guru-guru di UNER mau ajak saya ke dalam kampung-kampung seperti itu. Ya memang itu kampung yang sudah terkenal, banyak orang sudah menulis tentang kampung-kampung itu, banyak apa pahlawan, orang-orang yang terkenal muncul dari kampung itu. Jadi buat apa saya menulis lagi tentang kampung-kampung seperti itu, ya. Banyak toko-toko di dalam kampung. Dan di Noyo, ya, saya tahu bahwa itu orang sejarawan itu Bill Fredericks yang menulis buku pertama tentang Surabaya, itu namanya Visions and Heat, di atas judul Visions and Heat, Vision and Heat. Tapi sebelum saya membaca buku itu, saya membaca disertasi S3-nya dia, dan saya lihat dalam apa footnote dalam bahasa Indonesia, apa? Catatan kaki, ya, footnote, ya. Di belakang buku bahwa dia pilih tiga kampung, ya, empat kampung di Surabaya sebagai kampung-kampung yang bisa mewakil Surabaya pada era revolusi. Dia pilih Plambitan, Penele sebagai kampung-kampung yang punya tokoh-tokohnya dan orang-orang yang agak sedikit lebih elit, dan ada salah satu kampung yang lain di daerah itu juga, tapi dia pilih Dinoyo, dan dia menjelaskan ini, dia pilih Dinoyo karena pada waktu itu Dinoyo ada kampung yang punya lebih banyak tukang beca, kuli, tukang kayu dan begitu, dan PHK. Jadi lebih banyak orang dari kelas bawah waktu itu tinggal di Dinoyo. Jadi dia kepingin Dinoyo menjadi mewakilkan orang dari kelas bawah di Surabaya. Jadi tidak sengaja saya juga untung bahwa saya pilih Dinoyo waktu itu. Dan juga ini, mungkin enggak senang kalau saya menyebutkan ini, ya, bahwa saya dari kaum bawah juga di Australia. Tapi itu penting untuk menjelaskannya. Karena itu saya lihat dunia dari sisi yang agak beda, ya. Dan ini sisinya. Sisi ini, ya. Saya agak ragu kalau saya ditarik atau diganggu oleh ormas atau orang-orang dari luar yang mau mewakili saya atau lingkungan saya, seperti orang-orang aborigin di Australia. Banyak orang mau mewakili mereka, banyak orang mau mewakili orang dari kelas bawah. Itu sebab orang kelas bawah nggak punya suara sendiri. Dan ini, ya, ini kalau membaca semua tulisan, hampir 90% tulisan tentang Indonesia, orang-orang dari political science biasanya menggunakan kelas bawah, orang-orang dari kelas bawah sebagai ini, ya. Oh, ada protes, ada unjuk rasa, ada kerusuhan. Kerusuhan itu terjadi kenapa? Mereka enggak tahu, ya. Mereka hanya tahu ada kerusuhan, ada mal-mal yang terbakar. Tapi mereka enggak tahu kenapa itu terjadi. Siapa pelakunya? Pelakunya dari mana? Muncul dari mana? Terus pergi ke mana? Mereka enggak tahu, mereka hanya menerka. Dan sering dengar ini, oh, mereka dibayar. Mereka dikasih nasi, mereka dikasih uang, dan mereka dari kelas bawah. Itu teori yang sangat mudah digunakan dan sangat ringan teorinya. Ya. Jadi saya ingin tahu siapa orang seperti ini, ya, siapa orangnya. Saya di Dinoyo pada tahun itu, memang nggak ada kerusuhan di Surabaya, tapi saya di Dinoyo pada tahun itu ikut apa protes-protes karena saya punya kenalan, kenalan di UNER, saya ikut protes-protes. Nggak ada orang Dinoyo di dalam protesnya, nggak ada orang Dinoyo yang berani protes di Jalan Pemuda. Mereka lihat aja dari pinggirnya sebagai penonton. Mereka tanya ke saya, itu apa seperti di dalam protes itu merasa kamu merasakan apa itu seperti apa di dalamnya? Ya duduk-duduk aja, ikut teman-teman aja, tukar SMS aja dengan orang-orang dari Jakarta. Tapi mereka enggak ikut, enggak digunakan, mereka hanya penonton, ya. Dan mereka punya alasan yang sangat kuat untuk menjadi hanya penonton. Karena lihat dari sejarah, mereka sudah menjadi korban order baru. Ya. Kalau dalam order baru banyak apa tokoh-tokoh mahasiswa punya izin untuk memprotes, ya. Izin untuk mengeluarkan suaranya mereka. Walaupun itu ya, memang agak bahaya. Itu beda dengan kalau kamu memang orang-orang kampung, orang-orang miskin, orang-orang yang punya bapak yang hilang karena kejadian 65 atau punya teman-teman yang hilang pada Petrus atau itu, atau punya teman-teman yang sering masuk ke penjara atau sering ditangkap polisi, memang kamu akan agak takut, ya. Agak takut pada pemerintah. Dan ini juga saya sering dengar ini, ya, kalau membaca atau dengar ide-ide orang sosial politik, ahli-ahli sosial politik mereka di Australia, ya. Saya nggak tahu di sini, tapi di Australia atau di dunia barat, di Indonesia ada pemuda Pancasila, ada pemuda pemuda Pancamarga, ada FKPPI, ya, itu kelompok-kelompok yang sangat kuat, banyak preman, banyak gali. Jadi mereka mau membahas kelompok-kelompok seperti itu. Saya kira, mungkin di Dinoyo ada banyak kelompok itu di dalam Dinoyo. Sebenarnya enggak ada pada tahun 98. Ada sedikit, tapi enggak ada banyak. Kenapa enggak ada banyak? Karena pada Petrus, masa 33 dihapus, itu geng yang bukan menguasai Surabaya, tapi punya toko-toko di seluruh Surabaya, itu dihapus. Tapi itu geng yang diikuti atau termasuk banyak orang-orang kampung dari kelas bawah, ya. Setelah itu dihapus, munculnya Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, FKPPI, golongan-golongan yang punya hubungan dengan orang-orang elit, ya, di militer, di mana-mana, ya. Dan orang-orang di Noyo takut ikut kelompok seperti itu, ya, agak ragu ikut kelompok seperti itu. Ada kampung-kampung yang agak miskin. Dinoyo bukan kampung miskin, tapi kampung yang punya banyak kebiasaan yang karena kebiasaan itu mereka bisa disebut sebagai apa? Bukan miskin, tapi orang-orang yang agak nakal mungkin, ya. ada kampung-kampung selain di Noel yang ada banyak anak-anak nakal juga, senang judi, senang main burung, senang minum, senang apa itu, apa-apa saja. Tapi kaum-kaum elit dan golongan elit bisa masuk ke dalam kampung itu dan dapat anggota-anggotanya untuk organisasinya mereka. Tapi di Ninoyo itu enggak kelihatan. Ya. Dan mereka sering bilang, saya non-block. Saya non-block. Saya tidak mau ikut dalam apa politik seperti itu. Jadi itu cocok untuk saya karena saya bisa melawan teori-teori yang sering digunakan untuk apa menggambarkan Indonesia. Ya. Teori pertama itu orang dari kelas bawah itu selalu orang-orang yang merusuh atau Indonesia pada saat ada protes atau itu. Terus teori kedua, orang-orang di dalam kelas bawah mudah ditarik ke dalam ormas. Jadi saya bisa melawan teori itu. Ada teori lagi ini yang saya tidak suka. Bukan teori, tapi kebiasaan lagi yang saya sangat tidak suka. Ya. Maaf ya, saya kelihatan seperti orang yang tidak suka banyak. Ya. Ada kebiasaan yang saya sangat tidak suka sekarang di dunia barat. Semua orang kepingin membahas organisasi Islam konservatif sekarang di Australia. Ada murid yang mau masuk S3, mau studi apa? Mau studi FPI, mau studi organisasi-organisasi teroris, mau studi organisasi-organisasi yang sangat konservatif, yang bawa Wahabisme dan itu. Oh ya, okay. Tertarik sekali ya. Kenapa kalau saya di Indonesia, di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana, saya jarang ketemu orang seperti itu. Tapi banyak orang Barat sangat tertarik kepada orang-orang yang saya jarang ketemu di Indonesia. Ya. Di mana orang-orang konservatif ini saya enggak jarang ketemu. Kadang-kadang kalau ke Jogja ketemu orang dari Muhammadiyah atau itu, tapi di sini saya ketemu orang-orang NU atau aliran NU yang masuk Sufisme, atau di Jakarta juga hampir setiap orang saya ketemu di Jakarta di jalan, walaupun Betawi atau orang Sunda, bukan hanya orang Jawa, semua menyebut diri sebagai orang NU, ya, yang mendukung NU atau aliran NU. Jadi di Noyo menjadi salah satu contoh yang penting untuk saya karena saya bisa mengeluarkan cerita yang bisa melawan pikiran seperti itu, bahwa orang-orang Indonesia itu orang-orang yang sekarang menjadi lebih konservatif dalam Islam atau itu. Saya bisa menunjukkan melalui contoh di Noyo dan kampung-kampung lainnya, bahwa orang-orang Tino memang memang mereka bisa dikatakan Muslim dan Muslim yang sangat bagus, tapi saya bisa menunjukkan Islam aliran Jawa, ya, Islam aliran Jawa, dan apalagi kalau saya cerita tentang Islam yang dicampur dengan kebiasaan minum judi dan selainnya. Itu bukan artinya Islam mendukung kebiasaan itu, tapi kebiasaan itu hidup bersama Islam, Islam aliran Jawa. Dan tiga kebiasaan itu saya bisa melawan melalui buku saya. Dan juga kejadian 65, sekarang banyak orang tertarik pada kejadian itu. Banyak sekali, saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena film itu. Ya. Apa namanya film itu? The Act of Killing. Ya. Itu aneh ya. Orang akademis dikira orang yang sangat kritikal ya. mencari informasi tidak mudah diikuti ke dalam tren-tren baru. Tapi itu omong kosong. Kalau ada film yang keluar, The Act of Killing atau apa yang lain itu apa? Yang sebelum yang 40 Years of Silence. Yeah, 40 Years of Silence. Wah. Kita akan apa nonton film itu bersama buat satu kelompok nonton film itu di Facebook banyak orang keluarkan. Ayo nonton. Tapi saya setuju dengan Pak Purnawan, apa itu The Act of Killing? Saya belum nonton ya, tapi dia sudah tahu, dia sudah sangat ke dalam arsip-arsip tentang kejadian 65. Dan ya, dia agak ragu, agak bingung tentang film itu, kenapa itu sangat populer ya. Dan saya juga ya. Tapi ini sekarang kejadian 65 itu sangat sangat populer ya. Tapi pada tahun 2000-an belum menjadi terlalu populer, dan saya masuk arsip-arsip tentang kejadian itu, arsip-arsip dari Surabaya, nah, tentang Surabaya, dan munculnya Kampung Dinoyo. Dan ini ya, saya orang antropolog, tapi kadang-kadang kalau saya masuk arsip, saya dapat hasilnya dan perasaan yang sangat berat ya. Saya hampir lihat Dinoyo dalam arsipnya, Dinoyo dan Kali Bokor di apa razia berat pada bulan November, lebih berat dari razia-razia yang lainnya. Terus Dinoyo menjadi contoh yang sesuai juga dengan sejarah Surabaya, bukan hanya 65 tapi semua. Itu kelihatan di table of contents apa isinya buku di apa table of contents dalam bahasa Indonesia, daftar isi ya. Itu apa Dinoyo, saya bisa mencontohkan atau kasih contoh untuk semua tren dari sejarah Surabaya dari sisinya atau jendelanya Dinoyo. Dan menurut saya itu tidak sengaja kejadian-kejadian itu. Saya tidak mencari Dinoyo atau contoh-contoh ini. Itu menemukan saya. Dan saya melakukan penelitian yang sangat pasif. Ya. Saya tidak pernah mewawancarai orang, ya, tidak pernah memakai kuesioner, ya, tidak pernah didampingi RT atau RW waktu dia masuk ke semua rumah tangga. Saya hanya menggunakan penelitian yang pasif. Saya ikut orang yang minum kopi di warung, ngobrol. Saya ngobrol di masjid, saya ngobrol di gang. Ngobrol di mana-mana. Itu artinya saya buat teman. Dan itu bisa dikatakan metode yang tidak bagus karena kamu buat teman. Jadi kamu terlalu akrab. Itu kurang objektif. Ya. Kalau buat teman, saya bisa menukar ide terus-menerus sampai mereka bisa mengerti tujuan saya dan saya bisa mengerti latar belakang dan sitcom mereka, jadi paham, kami saling paham, ya, dan itu lebih mudah untuk dapat informasi. Dan ada contoh ya, teman saya Arif Mubin yang ada di situ, dia melukiskan lukisan yang menjadi sampul buku saya. Lukisan itu seperti lukisan yang muncul dari kerja sama di antara saya sama dia sampai dia tahu penelitian saya ya. Jadi lukisan itu sangat cocok dengan cerita yang ada di dalam buku daripada saya hanya muncul kadang-kadang dengan kuesioner di rumah orang. dan mengenalkan diri saya sebagai orang yang punya kuestioner dan orang yang mau tanya ini atau itu. Yang penting saya tinggal di situ buat teman. Kalau yang nggak mau menemani saya nggak apa-apa. Kalau mau ya nggak apa-apa. kalau saya nggak salah ya, RT bilang ke saya, Robby kamu nggak usah wajib lapor ya, karena kamu sudah dianggap apa warga di sini. Nanti ini direkam, saya mungkin harus wajib lapor setiap kali ya. Tapi yang penting harus menghormati mereka dan harus melakukan pengenalan yang pasif dan jangan terlalu sombong seperti kamu orang yang akan membantu mereka dan apa menyelamatkan mereka dari kehidupannya mereka. Itu bahaya itu ya. Tapi ada industri sekarang di dunia yang didasarkan atas pikiran seperti itu, ya, rescuing the poor and the voiceless, ya. Menyelamatkan orang yang miskin dan tidak punya suara. Ya. Saya kepingin buku ini bisa melawan beberapa teori-teori yang agak keliru tentang Indonesia dan mudah-mudahan ya itu tidak akan mengganggu orang di Noyo atau menarik terlalu banyak gangguan atau mata-mata yang tidak bagus kepada di Noyo. Saya kira siapa tahu buku saya akan menjadi popular atau enggak, itu banyak keluar berapa bulan yang lalu, kami bisa tahu nanti. Kalau saya bisa membantu orang di Noyo, teman-teman saya di Noyo, termasuk semua orang di dunia yang enggak punya rumah, yang masih sewa rumah, ini saya mau tutup omongan ini, bicara ini dengan satu contoh yang sangat penting juga. Ini saya setuju dengan Pak Purnawan Basunduro bahwa Surabaya, kalau mau lihat Surabaya, sejarah Surabaya, harus lihat sejarah Surabaya dari sejarah tanah ya, dan itu kata perebutan atau merebut apa itu kata perebutan, bukan perebutan tanah ya. Itu sudah kelihatan, itu sudah jelas pada saya berapa 10 tahun lebih yang lalu sesudah saya masuk ke dalam arsip bahwa kejadian 65 itu terkait dengan proses merebutkan tanah oleh rakyat di sini ya. Penduduk Surabaya, jumlah penduduk Surabaya naik sekali setelah merdeka, banyak orang datang dari desa, jumlah penduduk naik terus menerus sampai dekada 80-an ya. Tapi naik sekali sejak tahun 65 atau 43 setelah Jepang Jepang datang sampai 65 ya. Jadi banyak orang datang merebutkan tanah dan menempati tanah, membangun rumah dan terjadinya kampung-kampung yang sudah ada seperti di Noyo menjadi lebih padat. Di Noyo itu salah satu kampung yang dibiarkan waktu Jalan Raya Darmo dibangun pada tahun 20-an abad lalu. Di Noyo dibiarkan, di Noyo, Keputran dan Bagong ya. Dan ketiga kampung itu terkenal sebagai kampung-kampung yang sulit diatur. Warganya dari kampung-kampung itu sulit diatur. Ya. Itu penting juga. Tetapi ya itu, proses merebutkan tanah. Harus bisa mengerti proses merebutkan tanah. Kalau kamu mau mengerti sejarah Indonesia dan kejadian 65, apa pemerintah sama militer mengambil alih dari tanah, dari pabrik, dari dinas-dinas pemerintah, mengambil alih dari oleh apa mengambil alih dari PKI, tapi bukan hanya dari PKI, dari rakyat juga. Dan Pak Purnawan punya ide seperti ini yang saya setuju juga. Ini jangan pikir bahwa itu PKI yang mendorong proses tanah perjuangan itu atau proses merebutkan tanah. Itu terjadi jauh sebelum PKI menjadi kuat di sini. Ya. Jadi PKI hanya membantu atau menyalurkan proses itu. Yang tertarik itu keambil alihan yang terjadi oleh kaum-kaum lain. Jadi lihat sejarah Indonesia dari konflik itu. Ya, sekarang. Dan kalau lihat KIP itu, lihat bagaimana Orde Baru bisa menggunakan KIP Kampung Improvement Project sebagai alat untuk apa menghisap penduduk ke dalam kampung yang apa menampung penduduk di dalam kampung-kampungnya. Itu tertarik tentang KIP juga. Jadi itu agak efektif ya KIP sebagai apa alat menselamatkan penduduk di dalam kampung. Tapi yang tertarik sekarang itu di kampung-kampung di Surabaya, di pusat Surabaya, hampir semua menjadi seperti Kaliasin sekarang. Di Noyo itu sudah menjadi apa kampung kos-kosan sekarang. Kampung orang-orang pendatang sekarang. Orang-orang asli warga di Noyo sekarang tambah sedikit. Ya. Banyak pedagang dari pasar Keputaran yang agak mampu sekarang masuk, bangun rumah, bangun kos-kosan. Ada kos-kosan di mana-mana. Di Noyo menjadi lebih padat seperti banyak kampung. Jadi sekarang saya tertarik pada fenomena itu, pendatang kota dan apa namanya jamuran bukan mushrooming apa jamurnya penjamurnya kos-kosan di mana-mana dan terkaitan di antara itu dan penjamuran mall-mall di Surabaya karena sektor jasa sekarang adalah sektor yang terbesar di Indonesia tapi sektor yang kasih gaji yang terendah di antara semua sektor industri, sektor perdagangan, sektor jasa kasih gaji yang paling rendah. Kalau lihat sektor jasa, kalau mau kasih muka kepada sektor jasa, itu siapa? Itu pekerjaannya siapa di dalam sektor jasa? Itu punya muka perempuan. Mukanya itu muka perempuan. Perempuan yang muda, perempuan yang pendatang, perempuan yang tinggal di kos-kosan. Perempuan yang harus peduli pada penampilannya. Karena dia harus menggunakan kecantikan sebagai pekerjaan, ya, beauty as work. Dia harus menarik konsumen. Jadi apa itu kata itu penjamurnya kos-kosan itu terkait dengan penjamurnya mall-mall dan ekonomi penampilan beauty itu terkait. Ya, saya orang antropolog yang agak cenderung ke political economy. Ya. Jadi bagaimana sekarang RT, warga kampung, kebudayaan di dalam kampung bisa bukan menerima, bisa apa dalam bahasa Inggris juga apa kan menerima, bisa membawa keberatan ini, ya. Seperti banyak pendatang, selalu ada banyak pendatang datang ke Surabaya, seperti yang Pak Purnawan dan saya tahu, ya, dari asib-asibnya. Pendatang sekarang agak beda, ya, perempuan-perempuan, ya, tinggal di kos-kosan. Mereka terkait dengan ekonomi yang agak lain dengan dari dulu. Dulu banyak pendatang yang masuk ke dalam Surabaya langsung kerja di dalam sektor informal. Bukan sekarang, ya. Itu beda sekarang. Jadi ada aturan-aturan dari pemerintah yang turun ke kampung sekarang untuk membangun lagi aturan wajib lapor. Itu sangat penting sekarang. Dan apa RT dan RT semua RT sekarang digaji oleh pemerintah karena tugasnya mereka lebih penting karena mereka harus mendaftarkan dan kasih mikroskop kepada semua orang yang ada di dalam kampung-kampungnya. Dan ini ya kebudayaan kampung menurut RT di Dinoyo, RT yang saya tinggal di dalam. Kebudayaan sekarang agak menjadi bukan rusak, menjadi agak hilang atau lebih ringan karena pendatang-pendatangnya dan juga warga-warganya enggak mau ikut kerja bakti, gotong royong dan tradisi-tradisi itu yang terkena pada Orde Baru. Jadi dia mau membangunkan lagi aliran Islam Jawa. Dan kadang-kadang dia membuka acara pada bulan apa itu tahun lalu itu untuk bulan apa itu tahun baru Jawa tahun ya ya bulan-bulan Suro ya ya dia buka acara untuk itu dan ada ketan intip itu khas makanan khas di Noyo karena apa Jaka Joyo sesupo di Noyo senang makan ketan intip waktu dia menjaga kampung apa 100 tahun lebih yang lalu atau itu ratusan tahun yang lalu. Jadi ada ketan intip, ada melean, ada doa yasinan dan itu. Tapi dia menggunakan acara itu untuk menguatkan kebudayaan di dalam kampung dan untuk menarik anak-anak ke dalam kebudayaannya. Ini hanya pikiran salah satu RT, mungkin itu beda untuk RT-RT yang lain. Tapi saya akan tutup dengan ini ya. Itu saya tertarik sekarang pada ini, gerakan manusia di dalam kota atau di antara kota dan mudik, fenomena mudik dan fenomena pendatang-pendatang, penjamurnya kos-kosan, penjamurnya mall-mall, dan kaitan itu. Dan saya mau menulis tentang itu sekarang. Tapi itu disebut di dalam bab terakhir dalam buku saya. Ya. Tapi saya mau melanjutkan studi-studi itu di bulan-bulan tahun-tahun ke depan. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita akan buka dengan tanya jawab aja, ngobrol santai aja. 30 pertanyaan dulu. Ya terserah orang-orang ya, nggak punya. Saya catatan atau mau satu-satu? Ya satu-satu, satu-satu aja. Oke, mungkin ada yang tanya, silakan untuk mana? Mau nanya tentang metodemu. Iya. Tadi kan kamu bilang metodemu adalah pasif ya. Iya. Tanpa adanya komisioner atau pengambilan data. Iya. Hanya sebatas nongkrong. Iya. Makanya bisa dijelaskan lagi kenapa kamu mengambil itu. Iya. Kekuatan dari validitas dari datamu bagaimana? Iya, ya, ini ya. Semua karena saya harus kadang-kadang harus mengajar pada murid-murid saya tentang mahasiswa saya tentang metode dalam antropologi. Saya tidak merendahkan metode apa interview apa kuesioner dan itu. Hanya ini ya. Ada beberapa alasan ya kenapa saya menggunakan metode itu. Pertamanya saya agak orang saya pemalu. Saya bukan orang yang agak berani di depan orang yang saya belum kenal ya. Juga ini saya tahu sendiri bahwa orang-orang dari kelas bawah atau di mana-mana aja mungkin ya dari mana-mana aja saya kira akan agak ragu juga kalau didatangi orang untuk ditanyai banyak pertanyaan. Jadi itu agak bahaya kalau di Dinoyo atau banyak kampung di Surabaya. Karena di dalam banyak kampung di Surabaya, warga mengalami pemerintah atau orang yang kerja sama dengan pemerintah sebagai alat disiplin ya, sebagai alat yang memukul mereka, alat yang menakutkan mereka. Jadi Johann Silas di dalam tulisan-tulisan dia tentang KIP, dia bilang itu sangat sulit pada waktu kami mau melakukan KIP dan pilot study-nya untuk mendekati warga kampung, karena warga kampung anggap orang-orang seperti orang-orang akademis dan orang-orang yang kerja untuk pemerintah sebagai alat yang akan menakutkan mereka dari pengalaman mereka. Jadi itu menjadi cocok juga karena sitkon di dalam Dinoyo. Jadi cocok untuk pribadian saya, cocok untuk sitkonnya, dan ini juga statistiknya. Saya punya kenalan yang tulus, yang sangat baik di dalam BPS. Saya datang ke Surabaya dan inap di rumah teman saya pertama kalinya, bukan di Dinoyo tapi di daerah Bratang itu. Dia orang BPS, dia di atas di BPS. Saya kenal dia di Australia, di Universitas di Australia. Jadi saya punya kenalan di BPS, jadi saya dapat banyak data, apa raw data juga dari mereka. Bukan data hanya dari buku tapi raw data, dan saya bisa ngobrol-ngobrol dengan apa pegawai-pegawai mereka di lapangan yang ambil datanya. Jadi untungnya saya sudah dapat banyak data itu. Ya itu aja. Tapi saya tidak mau apa mengaku bahwa metode saya itu metode yang bagus atau metode yang benar atau lebih benar daripada metode lain. Itu hanya yang sesuai dengan sitkon saya. Itu aja. Ya. Yeah. Berapa tahun? Sampai sekarang ya. Sampai. Untuk penelitian itu. Ya, ya. Jadi misalnya saya menggunakan metode itu selama berapa bulan atau itu terus pulang, terus kembali lagi. Ini ya saya di Dinoyo selama 1 tahun. Ini yang penting juga yang saya akan ceritakan sekarang ya. Saya di Dinoyo selama sepanjang tahun 98, masuk Januari 98, keluar Januari 99. Umur berapa waktu itu? 27. Saya umur 27. Kamu umur 24 mungkin. Ya, saya 43 sekarang. 33. Jadi kalau saya masuk ke misalnya misalnya kalau saya sekarang masuk ke Bagong sebagai orang yang seumur saya sekarang, kejadian akan beda. Tapi saya masuk pada tahun itu sebagai anak, ya, orang yang masih muda, orang yang punya pikiran yang agak beda juga. Dan waktu itu di Dinoyo ada banyak orang seumur saya, banyak sekali. itu apa namanya, ada age group, apa kelompok umur waktu itu yang tidak sengaja terjadi. Dan saya ikut mereka aja, dan mereka ingat saya karena banyak kejadian, ya. Saya jatuh sakit, ada orang juga yang jatuh sakit, hampir meninggal atau itu. Saya punya masalah dengan seorang apa preman atau itu, hampir bertengkar, nanti menjadi teman. Saya diajak minum dengan orang-orangnya. Istri saya datang terus dia pulang. Ada orang yang apa meninggal dalam keluarga yang saya, di rumah yang saya inap. Ya. Banyak kejadian yang sebab saya menjadi sangat akrab dengan mereka. Ya, karena misalnya sekarang ya, kalau saya duduk di warung kopi di Dinoyo, dan ada orang yang masuk ke dalam warung kopi itu, tapi dia karyawan dari perusahaan dari sekitarnya, tapi dia enggak tahu warganya. Saya akan ngobrol dengan warganya, dan orang karyawan itu dia akan diam terus, diam aja, karena dia enggak tahu orangnya. Jadi hanya karena kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun itu, saya punya apa age group, apa dalam bahasa Inggris, peer group itu kelompok yang tidak sengaja terbentuk karena kesamaan minat. Age group seperti kamu apa kelas muda. Kelas ini dari universitas menjadi kelas yang agak seangkatan. Seumuran. Punya seumuran. Dan ya Arif, menurut saya ya, itu orang-orang seumur kita waktu itu, orang-orang itu punya banyak pengalaman yang agak unik ya dibandingkan kaum-kaum kemudiannya. Dan itu mungkin karena itu krismon, dan itu periode krisis itu, krisis politik dan ekonomi. Dan juga ini krismon, banyak orang enggak punya uang sama sekali pada tahun itu. Saya ikut mereka, dan juga ada waktu itu datangnya narkoba itu SS. Itu enggak ada, jarang, itu enggak kelihatan di Dinoyo sekarang. Tapi pada tahun itu agak kelihatan. Jadi ada banyak pengaruh yang agak tidak bagus, tapi menjadikan tahun itu dan tahun-tahun sekitarnya sebagai tahun-tahun yang susah, tertarik, dan menjadi saya akrab dengan anak-anak situ sampai sekarang. Tapi saya enggak kenal semua orang. Saya hanya punya kenalan-kenalan baik dengan apa satu orang-orang di dalam satu RT. Ada banyak pendatang sekarang yang enggak tahu saya. Ada orang yang enggak ada waktu dalam tahun itu, pada tahun itu, yang sekarang ada yang tidak kenal dengan saya. Ada yang kenal saya dari apa mulut orang lain aja itu. Jadi ya. Kalau mereka tahu tujuannya saya, mereka semua sekarang ya tahu tujuannya saya, dan ini yang perasaan saya aja. Dibandingkan istri saya dari Vietnam, ya. Jadi saya minggu depan akan ke Vietnam. Saya punya teman-teman di Thailand, di mana-mana ya, tinggal di daerah orang Vietnam, di Australia, orang Jawa, senang senang ngobrol, senang cerita, ya. Dan mereka sangat kreatif, ya. Mereka senang ngobrol tentang politik, ya. Laki-laki, ya. Kalau perempuan nggak perlu tahu saya, tapi perempuan yang kalau dekat bisa, ya. Tapi laki orang Jawa agak mudah mendekati. Dan ya, yeah, mereka sudah anggap tujuannya saya. Mungkin kalau buku ini menjadi cukup populer dan itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nanti ada yang akan membaca buku dan membaca ini, wah ini keliru sekali. Saya nggak setuju dengan apa tulisannya ini atau ceritanya ini. Tapi saya coba untuk menunjukkan cerita saya kepada teman-teman saya dan orang-orangnya supaya mereka akan tahu apa yang saya akan menulis. Dan dari ngongkrong itu di warung itu menurut saya efektif sekali karena saya bisa mengulangkan terus menerus pikirannya saya dan cari respons, jawaban dari teman-teman. Kalau ada yang saya belum kenal, nanti saya akan ditunjuk, ya, dikenalkan ke orang itu. Jadi saya kenal, dikenalkan kepada seorang tapol yang cerita dia ada di dalam buku ini oleh teman-teman di Noi. Jadi kenalannya selalu muncul dari Hong Kong. Tidak ada kaitan sama sekali. Yeah. Yang rumah-rumah yang di Noi itu surat rumah di daerah sana, apakah itu surat hijau atau hak milik? Hak milik. Iya, yeah, di Noyo itu atas hak milik, tapi ada beberapa di dalam di Gang 10 kalau saya nggak salah yang masih di atas hak sewa. Tapi di Noyo dan beberapa kampung yang lain di Surabaya di atas hak milik. Dan itu juga, ini saya hanya mengulangkan kata Johan Silas. Dia dulu tinggal di belakang Dinoyo, di Jalan Doho. Jadi dia tahu kebiasaan orang Dinoyo. Dan dia bilang, Dinoyo, pribadian orang-orang Dinoyo adalah pribadian yang agak rebellious. Rebellious itu apa? Tidak sulit diatur. Ya. Dan saya tanya, kenapa Pak? Ya, kenapa? Kenapa sulit diatur? Ya? Dia bilang, wah mungkin karena dulu ada markas Belanda di situ, tapi itu bukan karena itu. Tetapi kalau tanahnya hak milik, mereka punya hak yang lebih kuat, ya. Dan Dino juga ada sudah lama, ya. Tradisinya sudah agak kuat dan mereka sering, saya sering dengar ini, orang Dino terima semua orang. Ya, nggak apa-apa agamanya, warnanya, politiknya, terima semua. Tapi kami tidak suka disuruh atau diatur oleh orang lain. Disuruh jangan ini, jangan ini. Kita terbuka dan kami terbuka dan tapi kami nggak suka kalau diatur oleh orang lain atau dinasehatkan oleh orang lain. Ya, tapi itu atas hak milik. Hak milik menguatkan kebudayaan di situ dan menguatkan posisi yang diambil oleh Arek Dinoyo, saya kira. Dinoyo juga, jangan pikir ini bahwa Dinoyo itu kampung yang sangat terletak. Kalau kamu masuk Dinoyo, kamu akan masuk Dinoyo, ada apa yang tertarik di sini? Ada orang yang main judi, ada pengumpul burung darah, semua orang sini akan tahu artinya itu. Ada orang yang main togel, ada masjid, ada anak-anak yang gongkrong di jalan, ada pasar. Nggak terlalu tertarik seperti semua kampung ya. Dibandingkan Pandigiling, kalau di Pandigiling kelihatannya lebih banyak perempuan di gang. Nggak tahu kenapa, lebih banyak salon. Itu agak cenderung ke perempuan. Kalau di Dino agak cenderung ke laki-laki. Itu bukan karena Islam atau itu karena apa tradisi Dino atau itu. Tapi ya saya hanya memecahkan Dino dari sejarahnya dan dari sejarahnya Surabaya dan menggunakan itu sebagai jendela. Tapi jangan pikir bahwa Dino itu sangat tertarik. Agak gelap ya kalau masuk, nggak ada yang itu kampung biasa. Menurut Kathleen bagaimana? Biasa. Ya biasa. Saya hanya menceritakan tentang salah satu kampung biasa di Surabaya yang telah dipecahkan lebih ke dalam mungkin kelihatan agak tertarik. Ada pertanyaan lain dari saya mau tanya di sana kan ada Dinoyo Tenon, terus ada Gade, Gadean, pengaruh-pengaruh masyarakatnya gimana? Kalau dulu kan kenal ada pabrik. Sorry, bisa lebih keras sedikit, saya nggak bisa dengar. Oh iya, saya sebenarnya cukup lama juga main-main di Dinoyo Tenon, waktu 20-an. Di sana itu masyarakatnya dekat Gade, Penggadean, terus Dinoyo Tenon, tahun-tahun 70-an saya ingat saya masih ada. Apa pengaruhnya? Itu bapak-bapak itu saya cerita terus tentang pengaruhnya industri dagang. Karena itu daerah industri dulu dan sekarang itu daerah jasa. Jadi itu sangat penting di dalam buku saya, cerita-cerita tentang proses dari pabrik sampai ke mall di situ. Dan itu terkait dengan kejadian 65 juga. Ibunya Arif di situ kerja di dalam BAT. Tetangganya kerja di dalam Iglas. Ada lagi yang kerja di dalam Heineken. Ada lagi yang kerja di dalam Philips. Ada lagi yang kerja di dalam Unilever. Sekarang ada yang kerja di dalam Garfor, di dalam Susana Donna, di dalam Novotel. Ini bangunan-bangunan yang menempati lahan pabrik-pabrik setelah pabrik itu keluar atau dibongkar. Jadi ada terkaitan berat di dalam Dino yang kuat sekali dan saya menceritakan tentang itu. Dan juga sektor informal pada tahun-tahun itu mungkin Anda ingat ya. Kalau BAT itu masih ada pada tahun 90-an. Jadi orang Dino mungkin ada apa punya warung dan jual makanan dekatnya BAT waktu pekerjaannya keluar dan ganti shift dan kembali ke Dinoyo. Jadi walaupun ada orang yang nggak kerja di dalam pabriknya, dia masih kehidupan dia masih tergantung pada pabriknya. Jadi apa terjadi dengan waktu industri ngagel diindustrialisasikan? Itu di dalam kelas masyarakatnya banyak yang buruh gitu, banyak yang kelas masyarakat kan banyak yang buruh pekerja. kerja buruh. Buruh, ya banyak buruh di situ, ya betul. Tapi sekarang banyak yang buruh pada tahun-tahun itu meninggal atau sangat tua sekarang. Umur ibumu sekarang berapa? 80. Ya, dan Pak Mat itu umur 87, Pak Mat, kalau saya nggak salah. Ya, generasi itu hampir nggak ada sekarang. Bapak dia kerja sebagai mandor di dalam BAT. Ketemu ibunya dia di dalam BAT. Jadi ceritanya apa kehidupan di orang-orang di Noyo sangat terkait dengan industrinya. Munculnya, lahirnya generasi baru dari kenalan yang terjadi di dalam pabriknya. Ya betul. Pada tahun 70-an tertarik karena itu sebelum industri nikel di apa namanya dibongkar atau dipindah. BAT dipindah sekitar pindah ke Sidoarjo sekitar 85 atau 84 80-an. Iya. 97 masih ada Heineken, Bir Bintang. Masih ada Iglas, masih ada beberapa yang masih berdiri pada tahun itu. Mau sebenarnya menambahkan aja ya. Ini sih sebenarnya menariknya juga waktu itu tadi melanjutkan di bukunya ini di bab menjelang akhirnya itu memang menyorot bagaimana banyak pekerja-pekerja di mall itu kemudian kos-kosan kampung, dan sebenarnya juga menyebutkan mengenai banyak banjirnya mall masuk ke Surabaya karena berhubungan dengan izin yang mudah didapatkan dan juga apa yang katanya mungkinan dimodali industri kelapa sawit, jadi yang optimisasi. Jadi memang benar berkaitan dengan sejarah tanah kita ini memang. Iya. Iya. Saya ingin tahu aja pendapatnya Robby Peter setelah sekian tahun pernah tinggal di wilayah Binoyo itu dengan ragam masyarakatnya seperti itu. Itu pada tahun berapa? 1998-1999 ya. Iya. Tahun 90-an itu. Iya. Dibandingkan dengan sekarang, setelah berdatang lagi setelah sekian tahun dia datang dan berkunjung ke Binoyo. Perubahan macam apa yang paling terasa? Terutama karena saya tahu wilayah itu dulu wilayah perumahan kan. Banyak rumah-rumah Belanda di situ yang kemudian jadi milik warga negara, tapi sekarang jalan utamanya sudah bukan rumah tangga lagi, tapi banyak lagi jadi Pizza Hut, KFC, jadi tempat industri di jalan utamanya. Dan saya yakin itu pasti merubah juga wajah di Noyo di dalam. Ini perubahan yang paling kelihatan ya dibandingkan 98 sampai sekarang itu penjamurnya banjirnya mall-mall seperti ada KFC, ada McDonald's, ada Carrefour, ada apa perumahan-perumahan elit yang sedang dibangun sekarang dan apa karyawan-karyawan yang kerja di dalam ya banyak karyawan-karyawan sekarang tinggal di dalam di Noyo dan tinggal di dalam kos-kosan di Noyo. Jadi 10 tahun yang lalu kalau saya nggak salah menurut RT-nya ada 4 kos-kosan. Dan 12 tahun yang lalu ada 4 kos-kosan, sekarang pada tahun 2010 ada 40 dalam RT ini aja. RT ini punya 1000 warga. Saya kira itu pada tahun 2010, sekarang mungkin ada 50 kos-kosan. Jadi di Noyo mungkin akan terjadi seperti Kaliasin. Jadi itu perubahan yang sangat kelihatan. Dan juga barusan ini saya baru tahu aja bahwa banyak pedagang dari Pasar Turi, pedagang yang sukses, masuk ke Dinoyo, membeli tanah, membangunkan rumah, tinggal di situ sendiri atau membangunkan kos-kosan, dan mendapat uang dari itu, buat bisnis dari itu. Dan banyak orang dari Pasar Turi itu yang dapat sukses itu orang Madura. Jadi lebih banyak orang Madura masuk ke Dinoyo. Dulu ada orang Madura, lumayan banyak. Ya. Itu apalagi dan warga Dinoyo yang asli sekarang pindah ke Sidoarjo. Sudah jual tanah warisan itu, dan itu jatuh ke tangan orang luar dan mereka membangunkan kos-kosan. Saya punya banyak teman di Dinoyo yang bisa dikatakan warga Dinoyo, tapi sewa rumah yang sangat sederhana aja. Karena ada yang baru masuk, karena Dinoyo sekarang tanah di Dinoyo agak mahal ya, sangat strategis. Saya bisa dari pusat kota, dari Jalan Pemuda, jalan-jalan ke Dinoyo 25 menit mungkin saya langsung ke Dinoyo. Kalau ada tempat seperti itu di Sydney, harganya berapa ya? 1 juta mungkin untuk apa, posisi seperti itu, satu rumah seperti itu di Sydney, lebih mungkin. Ada salon nggak? Apa? Di daerah Dinoyo tuh ada penambahan salon nggak? Enggak ada ya, kita ngomong tentang itu kemarin, enggak ada banyak salon. Mungkin banyak laki-laki dulu di Dinoyo Tengah ada satu atau dua salon, tapi itu daerah Dinoyo yang saya jarang kesana. Salonnya belum ya, mungkin ada kesempatan untuk orang yang untuk membangun salon. Yeah. Karena kalau kenapa Pandai Giling dan Kampung Malang itu banyak salon di banyak sana. Banyak salon, ya. Yeah. Itu pengamatan, kalau sekarang saya tinggal di Jalan Tuku Umar dulu. Dari saya kecil, 3, sampai kira-kira umur 32 saya tinggal di daerah situ. Dan saya sering main ke daerah itu. Adanya salon itu baru ada sekitar 10 tahun terakhir lah. Itu baru mulai meningkat jumlahnya. Di kampung berkaitan dengan Tunjungan Plaza. Semakin Tunjungan Plaza menjamur dari 1 jadi 2, 3, dan 4. Salon-salonnya. Banyak pekerjanya datang dari Kampung Malang, dari Pandai Giling. Untuk Beauty as World. Biasanya kalau saya cerita ngobrol tentang ini dengan orang Dinoyo, perempuan atau laki-laki, mereka selalu akan bilang karena Pandai Giling dan kampung di belakang Hayat itu Kampung Malang lah. Lebih banyak salon di kampung-kampung itu karena itu lebih dekat dengan mall-mall dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan karyawan-karyawan perempuan. Tetapi sekarang Dinoyo juga dekat dengan daerah-daerah itu. Dan pasti ada banyak perempuan yang tinggal di kos-kosan di Dinoyo yang kerja di dalam perusahaan-perusahaan itu juga. Tapi belum ada salon yang muncul. Saya tanya pada tetangga saya, ada perempuan yang menikah dengan tetangga saya, Dahlia. Dia berasal dari Pandai Giling, tapi sudah 10 tahun tinggal di Dinoyo. Saya tanya, kenapa Pandai Giling sama Dinoyo? Itu agak beda. Kalau saya masuk ke Pandai Giling, lihat, perempuan, agak banyak perempuan kadang-kadang yang cantik juga ya. Saya sering melihat, cuci mata di situ. Kalau di Dinoyo enggak seberapa. Kenapa seperti itu? Enggak tahu. Dia bilang, memang di Dinoyo itu banyak lebih cenderung ke laki-laki. Di semua kampung di Surabaya mungkin semua laki-laki main kartu, mungkin main catur, sedikit main burung juga, main togel juga, itu umum. Jadi kalau saya bilang, ini terjadi di Dinoyo, ada banyak orang akan bilang, itu biasa di semua kampung di Surabaya. Tapi memang di Dinoyo itu agak terkenal sebagai kampung itu yang punya kegiatan atau kebiasaan itu. Siapa dari sini yang bilang Dinoyo itu terkenal sebagai kampung yang punya burung yang sangat sangat kuat. Ya. Itu cerita umum juga. Di Noyo terkenal untuk burung-burung dara itu, burung merpati itu. Terus ada banyak cerita tentang orang-orang yang masuk ke Di Noyo dan sewa rumah di situ atau membesarkan keluarga mereka di situ atau anak-anak mereka di situ yang sangat tidak senang kejadian-kejadian di Gang Sembilan, ada banyak anak-anak nakal dan tidak mau anak anaknya jatuh ke dalam kebudayaan itu sampai sekarang. Setiap hari saya dengar cerita-cerita seperti itu. Enggak tahu, saya enggak berani untuk menyebut Di Noyo sebagai kampung laki-laki itu, karena saya dekat dengan banyak perempuan di situ yang senang di Di Noyo juga. Ya. Yeah. Robi selama melakukan pendekatan persuasif kepada warga kampung ataupun masyarakat pasti akan biasanya membandingkan dengan aksi pemerintah. Yeah. Apakah ada kendala ketika apa namanya untuk meminta data di birokrasi? Ini ya, itu di apa namanya Asian AAS, Australian Asian Studies Association konferensi tahun lalu di Sydney. Itu pertanyaan itu muncul ya. Ada yang bilang untuk murid-murid mahasiswa S3 yang dari Australia yang mau masuk ke Indonesia untuk penelitian, ada orang sini ada nasihat ya, ada advice. Karena itu agak sulit untuk masuk dan dapat visa penelitian. Jadi biasanya orang-orang ada contoh harus menggunakan cara apa ya. Kalau saya pertama kali saya datang saya dapat visa penelitian sepanjang satu tahun ya, sepanjang tahun. Tapi sekarang saya melalui UNER. Dan dari UNER saya dapat surat-surat. Jadi di dalam buku saya ada banyak foto dari arsip Kota Madya. Saya dapat izin untuk menggunakan foto-foto itu karena saya bawa surat dan mendampingi teman-teman dari UNER, Johnny Kusyari, Gunawan Basundoro dan itu cukup untuk mendapat informasi dan menggunakan informasi. Dan juga menurut saya walaupun dinas pemerintah dan ada orang-orang lain yang pernah bilang ini juga, Surabaya lebih mudah untuk melakukan penelitian dan pintu-pintunya pemerintah lebih mudah terbuka, lebih mudah dibuka dibandingkan kota-kota lain. Dan itu pengalaman saya. Dan saya juga punya kenalan baik di dalam BPS. Dan seperti ini, kalau di Jakarta dulu waktu teman saya dia punya posisi yang agak tinggi di BPS di Jakarta, saya bisa dapat data langsung dari teman-teman. Kalau dan saya punya teman dari LIPI dan saya cerita ke dia, saya dapat data dari BPS tapi nggak bayar. Kamu nggak bayar? Orang-orang dari LIPI sendiri harus bayar. Jadi ini itu Indonesia harus punya kenalan, ya. Walaupun di kampung ataupun di dinas pemerintah harus punya kenalan. Ada banyak dinas atau kampung atau yang saya tidak punya kenalan. Untungnya perpustakaan Monash, Universitas Monash di Melbourne, perpustakaan nasional di Canberra, dan itu dua perpustakaan itu di Australia punya arsip-arsip yang cukup banyak tentang 65. Dan saya menggunakan arsip-arsip itu, termasuk sedikit arsip dari arsip Kota Madya. dan arsip-arsip yang saya dapat dari Purnawan, Pak Purnawan, dan teman-teman lain. Jadi untungnya perpustakaan di Australia itu cukup luas arsipnya. Belum ke Belanda saya belum masuk arsip-arsip di KITLV. Atau dari cerita aja. Terus yang kedua, dari pengalaman Robi melakukan studi di Noyo, apakah ada ini terlihat nggak ada di korelasi antara kamu di Noyo dengan kamu lain, misalnya di daerah Darmo seperti itu, apakah ada? Dari yang saya bisa tangkap, ini pertanyaan terakhir kamu, saya akan jawab pada itu aja, itu sekarang. Dari yang saya bisa tangkap ya, itu di Noyo itu agak beda dan dari kejadian 65, tapi kejadian sejarah di Noyo itu agak beda dengan sejarah kampung-kampung di daerah Ngago, agak beda dengan Bagong, dan sangat beda dengan Darmo Kali, ya. Dan beda lagi dengan Keputeran. Ini ya, pada 65, Bagong dipengaruhi Banser NU. Jadi ada pertengkaran di antara anak-anak dari Dinoyo dan dari Bagong. Ya. Di Noyo lebih dipengaruhi partai-partai lain, termasuk PKI. Tapi ada kampung selain di Noyo yang lebih dipengaruhi PKI, seperti Pakis, apa itu Banyuri. Jadi Bagong itu lebih pengaruh Banser pada tahun itu. Bagong pada 98, kalau saya nggak salah, ada ormas-ormas yang punya pengaruh di dalam Bagong juga, yang tidak sebanyak punya pengaruh di dalam dunia. Tradisinya juga agak beda ya, Ketan Dintip itu khas di Noyo. Sesupo di Bagong sama di Noyo beda. Kalau lihat apa Darmo Kali, saya kampung itu saya kira kecil sekali ya. Dan mereka walaupun dekat dengan di Noyo kebudayaan di Noyo lebih dekat dengan kebudayaan di Pandigiling. Dan apa bagian Pandigiling? Grudo ya. Kalau Grudo dan di Noyo kebudayaannya hampir sama. Dan itu kalau dipindahkan kalau masalah apa? Dulu kan dipindahkan Grudo yang sekarang kalau masalah. Iya, iya. Orang karena itu, karena sejarah itu ada sebagian dari orang di Noyo yang dipindah ke situ. Dan saya juga diberitahu bahwa Kembang Kuning agak sama dengan di Noyo juga kebudayaannya. Jadi kebudayaannya nggak bisa lihat kampung dari jangka jauh. Kalau ini lebih jauh dari di Noyo, jadi ini lebih beda. Atau ini tetangganya di Noyo, jadi harus agak sama. Tidak terlalu seperti itu karena Kalau di kampung-kampung di daerah Nagel ya, yang di dalam apa di dekatnya atau di belakang industri-industrinya, seperti kampung-kampung di bawah nama Nagel itu, ada banyak macam kampung di bawah Nagel itu. Kampung-kampung itu lebih kecil. Kampung itu memang dipengaruhi PKI, tapi kampung-kampung itu pada order baru, kami tahu ya pemerintah order baru menggunakan apa orang polisi, orang marinir, militer, angkatan laut sebagai RT, sebagai RW, supaya pengaruhnya PKI nggak bisa muncul lagi. Tapi itu lebih berat di dalam kampung-kampung di daerah Nago dibandingkan di Dinoyo. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu di Nago. Saya pernah membaca bahwa pemerintah menempati seorang jenderal sebagai RT dan orang pegawai negeri atau orang agak lebih biasa sebagai RW. Pemerintah mau orang yang lebih berpengaruh dan lebih baunya militer, lebih dekat dengan rakyat di situ. Kenapa itu tidak terjadi di Dinoyo? Siapa tahu mungkin Dinoyo dianggap sebagai kampung yang tidak terlalu bahaya atau tidak terlalu dipengaruh PKI dibandingkan kampung-kampung yang sangat dekatnya industri agrari. Kalibokor juga agak beda dengan Dinoyo, tapi juga agak sama juga. Cerita-cerita tahun 45 saya dapat dari mana? Saya dapat dari apa perpustakaan apa itu arsip Kota Madya. Saya dapat dari apa history oral apa itu oral sejarah lisan. Sejarah lisan, oral lisan ya, sejarah lisan ya. Dari orang-orang yang masih tinggal di Dino yang masih hidup. Ya, belum meninggal tapi sudah sangat tua. Itu yang susah ya, dapat cerita dari seorang ya veteran atau tapol, dan itu sulit. Kenapa itu tidak sulit untuk mendapat cerita, tapi itu sulit untuk membuktikan ceritanya, cross check ceritanya. Itu sangat sulit karena orang-orang tua sering lupa atau sering menceritakan sesuatu yang kalau dia ditanya lagi, ceritanya berubah. Dulu pada tahun 65 waktu ada razia, dia kerja di Iglas. Tahun kemudian saya tanya lagi, Pak, kamu kerja di Iglas waktu kejadian itu ya? Oh enggak, saya kerja di pabrik es. Dan terus waktu kamu lari ke katanya Anda kamu umur kamu kasih makanan ke laskar hidupi gunung-gunung di Malang waktu itu atau di. Terus tahun kemudiannya dia bilang, wah saya waktu itu saya hanya umur 5 tahun. Jadi cross-checkingnya itu sangat sulit. Dan saya harus terus menerus tanya kepada mereka, tanya lagi, tanya teman-teman saya yang tahu lebih banyak tentang tahun-tahun itu atau arsip-arsip itu. Atau, seperti Robert Cribb, saya tanya ke Robert Cribb. Banyak orang di Dinoyo sekarang bilang, enggak ada banyak tapol di Dinoyo, enggak ada banyak orang yang ditangkap pada razia-razia. karena orang di Noyo melindungi orang-orang yang masuk ke dalam PKI. Tapi itu tidak benar. Itu tidak benar. Dan Robert Cripp bilang, awas. Sering orang yang mau mencerita tentang sejarah akan lupa. Atau orang-orang yang mau mencerita tidak ada waktu kejadian itu terjadi. Jadi saya harus sering cross check terus, itu susah. Dan cross check dengan apa yang saya dapat dari arsipnya, itu memang sangat susah. Dan kadang-kadang ada orang yang punya sesuatu yang dia mau menyembunyikan, yang dia mau menyembunyikan dari saya atau dari dunia. Mungkin dia campur tangan dalam dua ormas. Dia kerja untuk apa PKI, tapi dia spion untuk apa kelompok lain. Atau dia ikut Hizbullah pada 45 atau itu, tapi juga ikut Pesindo. Jadi memang itu susah, itu susah. Ya. Tapi harus sering cross checking. Saya pakai oral history sama arsip-arsip. Sangat sulit. Maaf ya, bahasa Indonesia saya itu saya belum dapat ajaran formal dalam bahasa Indonesia. Saya ini bahasa ngobrol aja, bahasa sehari-hari. Jadi minta maaf. Gak apa-apa. Umumnya emang kayak gini. Ada pertanyaan lagi dari teman? Aku akhirnya tanya. Monggo Mas Cahaya. Robi, saya mau menjelaskan yang Robi nyatakan bahwa tahun 65 itu kampung di Noyo kemudian sempat berseberangan dengan kampung Bagong yang orang-orang Kaiser ya. Gitu ya. Kenapa kok ada apa namanya kok pemuda di Noyo itu mungkin lebih cenderung ke partai yang nasionalis dan mungkin PKI, terus yang di Bagong itu kenapa kok jadi markasnya Banser begitu? Mungkin apa ada kaitannya dengan di Noyo itu menjadi tempat tinggalnya buruh-buruh pabrik yang di Ngagel. Karena buruh itu juga salah satu basis kekuatannya PKI. Apakah ada kaitannya dengan itu atau tidak? Iya, tapi kalau menggunakan teori itu akan apa jatuh, karena pasti banyak karyawan dari pabrik-pabriknya juga tinggal di dalam Bagong. Jadi itu tidak bisa lihat pengaruhnya PKI ke dalam di Noyo, karena di Noyo dekat dengan industri naga. Dan kenapa orang-orang di Noyo kasih dukungannya kepada partai-partai yang lebih nasionalis ya, seperti PNI atau PKI, dan tidak kasih dukungan kepada NU. Saya kira di Noyo sampai sekarang belum ada pesantren. Itu saya enggak salah ya. Sampai sekarang belum ada pesantren di Noyo. Pesantren. Dan saya harus hati-hati kalau ngomong ini juga, tapi belum ada ini ya, masjid-masjid yang dibangun di Noyo, seperti masjid Al-Wapin ya, yang di dekat rumah saya, dan semua tetangga saya doa di situ dan membantu bangunan masjid itu dari Langgar pada tahun 40, itu dibangun dari Langgar sampai ke masjid. Itu sudah kelihatan dalam pembangunan masjid itu, bahwa orang-orang Tinoyo memang membangun masjid, memang punya punya beberapa masjid, ada beberapa masjid di Tinoyo, mereka sering ke masjid, tapi masjid itu muncul dari usaha mereka sendiri, bukan dari pengaruhnya NU atau itu. Walaupun masjid itu bisa dikatakan aliran NU, itu bukan masjid NU atau itu. Ada kiai di Tinoyo, saya tanya kemarin ke orang seorang RT kemarin malam, Pak, ada RT, ada kiai di Tinoyo, di mana kiainya? Dia bilang dulu ada seorang kiai di Tinoyo. Sekarang ada orang yang apa agak seperti kiai. Ini sulit untuk menjelaskan atau memecahkan, tapi nggak bisa bilang bahwa Tinoyo nggak punya kaitan dengan NU atau nggak punya pengaruh kuat dari NU. Memang ada, tapi itu beda dengan pengaruh NU di dalam Bangkok. Apalagi orang Tinoyo bisa ditarik ke dalam Banser NU atau itu, saya kira tidak bisa ditarik ke dalam Banser NU. Mungkin saya bisa bilang ini juga karena lebih banyak orang Madura di Bangkok. Tapi juga itu nggak kuat juga, dia itu juga nggak kuat. Kemarin saya di Bagong Besi, itu kampung yang dekatnya Kali itu. Saya nggak lihat orang sana sebagai orang-orang yang masuk ke ormas, sangat mendukung NU atau itu. Jadi saya memang agak bingung semua konsep yang bisa digunakan sebagai alasan kenapa Tinoyo cenderung ke sini dan Bagong cenderung ke sana. Semua idenya enggak cukup kuat. Jadi bisa menggunakan kata itu, empty kata itu, kebudayaan. Kata yang tidak punya isinya, kebudayaan. Karena kebudayaan. Lebih baik memecahkan apa kebudayaannya. Sebenarnya saya jadi sedikit teringat obrolan-obrolan kita kalau kita ngobrolin tentang Surabaya sih. Biasanya memang selalu ngomong ormas atau demo apa itu. Kalau di Surabaya memang tidak, orang-orang tidak terlalu peduli. Saya maksudnya itu yang selalu saya dengar. Saya dengar itu. Jadi, Saya kalau inap di Jakarta, inap di Klender, dekatnya mall itu dulu dikatakan mall Jogja yang terbakar ya, di Klender, di dekat itu, di seberang itu, dan saya sering makan di warung situ, makan di warung Tegal situ, nongkrong di situ. Memang orang Jakarta beda dengan orang Surabaya, bisa nongkrong. Saya kira sulit kadang-kadang, tapi masih ada hansip di dalam kampungnya di Jakarta. Banyak orang ikut ormas di Jakarta. Jauh beda dengan pengalaman saya di sini. Hansip di dalam kampung, pengaruhnya ormas sangat kuat di dalam kampung. Jadi saya kepingin buku ini bisa melawan konsep-konsep yang terlalu sering digunakan untuk menjelaskan kebiasaan dalam politik kelas bawah di Indonesia. Mungkin mereka hanya tahu tentang Jakarta atau Jogja, tapi Surabaya ini bisa digunakan sebagai salah satu contoh yang kuat untuk melawan konsep-konsep yang agak keliru tentang Indonesia. mungkin bisa dijabarkan sedikit. Pak Robi mau minum dulu atau? Ya, pilak bukan. Kenapa kalau di sampai di bukunya dijelaskan sih, tapi mungkin bisa dijabarkan sedikit kenapa kalau di Surabaya ormas apa? Kalau di Jakarta itu ormas dan Jogja ormas banyak, keluarga banyak yang jadi ormas. Tapi kok Surabaya tidak selain. Saya bisa jawab dari sisinya di Noyo. Karena mereka agak ragu ya pada ormas. Tidak percaya pada ormas. Dan latar belakang itu karena sejarahnya. karena Petrus. Dan selainnya. Dan lagi bisa menggunakan kata itu lagi karena kebudayaan orang Surabaya, tapi apa artinya kebudayaan orang Surabaya? Apa ya, ada orang yang bisa jawab kenapa Surabaya lebih sulit ditarik ke dalam politik ya daripada di daerah-daerah lain. Kenapa Surabaya bisa lebih aman? Ini kota pahlawan yang terkenal sebagai kota yang apa melawan dan berani pada orang Inggris, orang Belanda, ya, waktu mereka mau masuk. Ya. Ini kota pahlawan, itu bukan karena mereka tidak berani atau takut. Ya. Jadi, dan saya selalu dengar ini, Surabaya, tidak ada kerusuhan di Surabaya seperti di kota-kota lain karena polisi dan masyarakat atau militer dan masyarakat atau tokoh masyarakat lebih akrab dengan tokoh-tokoh pemerintah atau militer atau itu, tokoh-tokohnya itu. Tapi itu juga nggak bisa menjelaskan banyak juga ya. Ada yang bisa jawab pada pertanyaan itu kenapa Surabaya sulit digunakan, rakyat Surabaya sulit digunakan. Yang cukup besar, gerakan-gerakan rakyat pun masih ada di Surabaya, masih ada, cuman tidak terlihat yang ya. kalau membaca apa tulisan-tulisan yang sangat ringan ya, tentang Indonesia atau Surabaya, biasanya orang Surabaya akan dikatakan independen, berani, lebih kasar, lebih cenderung ke pekerjaan keras. Pragmatis. Iya, dan pengaruhnya orang Madura lebih agak berani, agak independen itu. Saya enggak tahu, tapi ada kejadian di Noyo pada tahun 32. Dr. Sutomo ya, dia mau membesarkan study club atau memperluaskan study club sampai ke kampung-kampungnya dan membuat sinoman itu ya, alat sinoman di dalam semua kampung itu idenya dia, inisiatifnya dia. Tapi itu jatuh di Noyo. Dia tahu di Noyo ada kejadian bahwa pemerintah Belanda mau menggusur makam di Noyo atau sebagian untuk membesarkan, meluaskan jalan di Noyo. Dan orang warga di Noyo mau melawan pemerintah, ya. Terus Dr. Sutomo dan anak-anak buah dia langsung turun ke Dinoyo untuk membantu dan membuat sinoman. Dan membantu Dinoyo untuk melawan pemerintah. Tapi berapa minggu lagi inisiatif itu jatuh. Orang Tinoyo tidak percaya, terlalu percaya pada inisiatif itu. Itu mungkin baunya agak elitis atau itu. Dan ya, itu tidak efektif, tidak bisa berdiri di Tinoyo. Memang mungkin orang Surabaya agak independen. Dan kenapa di sini banyak kampung masih bisa hidup? Ya, pasti karena dilindungi pemerintah dibandingkan di Jakarta. Tapi ada lebih banyak kampung di Surabaya. Tradisinya kampung masih agak kuat. Tapi teori-teori ini terlalu ringan. Pertanyaan terakhir selanjutnya mungkin yang diamati tadi partisipasi ke dalam ormas ya. Bagaimana dengan misalnya kalau bukan ormas kan bonek sepak. Nah, itu kan sebenarnya energi pemuda Surabaya banyak lari ke situ daripada ke dalam ormas. Fenomena bonek bisa dilihat sebagai cara depolitisasi ya, atau menjauhkan diri dari ormas dan mengusaha atau membangunkan politik yang agak alternatif ya. Saya setuju. Saya cenderung ke pikiran seperti itu. Saya akan pilih ide seperti itu. Orang punya alternatif untuk mengeluarkan mengumumkan masalah-masalahnya mereka, tapi banyak orang nggak akan senang ide itu karena itu baunya wah ini orang itu keras, nggak bisa diatur, nggak suka politics ya, tapi memang bonek itu politics. Tapi apa ini politics ya? Membongkar itu politik. Enggak, tapi hip hop rap itu itu sekarang agak jelek ya, itu tentang apa mas, tentang uang, tentang cewek. Tapi waktu itu baru muncul pada tahun 70-an dan 80-an. Wah, saya dengar itu sangat senang saya. Apa ide ke dalam bukan rap hip hop sekarang tapi pada tahun-tahun itu memang itu menurut saya itu politik sangat baunya politik. Dan saya tidak tahu terlalu banyak tentang kesenian di sini. Orang-orang artis, orang-orang yang main musik, orang-orang yang melukis, tapi pasti ada politik juga di situ. Apalagi orang-orang itu saya kenal Pak Purnawan Basundoro karena saya dikenalkan oleh teman saya situ Arif Mubin yang tinggal di dalam di Noyo, kerja sebagai satpam di Wismila sini. Saya dikenalkan kepada orang akademis dan orang ormas di Surabaya oleh orang di dalam kampung. Saya kira itu tertarik juga lihat jaringannya yang sudah ada di antara orang-orang umum di Surabaya. Sudah ada jaringan ya. Dan masih memang ada ormas di Surabaya yang mendorong pemerintah untuk menguruskan aturan-aturan baru atau kebijaksanaan baru. Memang itu ormas-ormas sini muncul untuk mendorong pemerintah ya. Kalau nggak punya cukup banyak uang, punya membuat ormas yang punya cukup banyak orang ya. untuk mendorong pressure group. Ya. Tapi saya kira ada jaringan, ada kaitan, ada hubungan di antara rakyat dan di antara politik. Tapi itu tidak sama dengan yang ada di Jakarta. Ya, mereka tidak bisa dikatakan dia Arif, dia punya hubungan, ya, dia jual satu berapa lukisan ke Arif Afandi, dua, melalui teman-teman yang punya hubungan dengan dia. Pak Yason, siapa tahu Pak Yason, temannya Pak Purnawan, ya, dia jual lukisan-lukisan ke Arif Afandi, tapi dia tidak bisa dikatakan anggota salah satu ormas atau orang ormas. Jadi ini harus dipecahkan. Ada kaitan di dalam politik, kaitan ringan atau itu, ada forum untuk mengeluarkan energinya orang sini melalui lukisan atau monekan atau itu. Tapi itu jangan lihat itu dari apa rangka-rangka yang dikasih atau yang dibuat oleh orang barat atau orang yang teliti di Jogja atau di Jakarta atau di Bali. Saya sangat cenderung ke itu, ke ide itu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak minum. Silakan. Ya, nanti kalau saya masih mau ngobrol-ngobrol lagi bisa langsung lanjutkan setelah ini. Kita tutup dulu malam ini. Teman-teman kalau mau pesan bukunya, maaf bukunya nggak ada saat ini. Tapi kalau mau pesan bisa pesan di Desi di sana. September ini saya usahakan bisa apa? September ini bisa datang. Ya. Itu harganya 300.000 karena buku bahasa Inggris. Boleh fotokopi? Boleh. Saya. Memang ada banyak orang akademis sekarang, penulis buku sekarang yang kepingin buku dia difotokopi atau dibuat sebagai PDF di internet karena lebih banyak orang akan membaca. Itu penerbit yang tidak kepingin itu akan terjadi. Saya dapat diskon 40% atau 50% untuk buku saya. Robi aja. Robi. Bisa lebih murah. Saya bisa menjadi apa pengedar buku saya. Saya enggak tahu kalau itu apa masuk hak atau enggak. Ada pelanggaran. Ada penulis di sini juga namanya Sparto Brata, usianya udah 80 tahun. Dia juga melakukan itu kok. Iya. Memang saya akan beli berapa kopi dan membagikan ke teman-teman dan menggunakan diskon itu. Saya takut kamera. Untung itu di sebelah ini, sebelah kiri itu lebih bagus. Siapa? Julio Iglesias, dia enggak melarang orang mengambil foto dari sebelah kiri karena dia kira lebih ganteng dari sebelah sebelah kanan. Harus ambil dari, jangan ambil dari sebelah kiri, ambil dari sebelah kanan, ambil dari sebelah kiri aja. Tadi ambil foto kucing. Tapi sama-sama buruk, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Robi. Dan ya, ini kita memang kok di CDO menekankan dokumentasi, jadi setelah ini ada rekamannya supaya teman-teman yang kalau mau share ke teman-temannya juga silakan. Ada baiknya tadi seperti Robi bilang kalau buku ini jadi populer dan selain juga merangsang lebih banyak diskusi dan kajian lain ya tentang Surabaya. Itu aja dulu, saya nggak ngerangkum ya. Terima kasih semuanya.